Kembali masih bareng bersama Aurora Music. Oke, goyang dong yang dimiliki itu Mas Yuda. Yang punya belum sendiri ya bro. Dukung aja ya, semoga sukses semua Yuda. Yeah. Oke, semoga kawan. Terima kasih. terima kasih buat Rena Juan.